Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kula panjenengan sami diberi kemudahan untuk bermajelis di tempat ini wonten ing panggenan papan ingkang mubarokan insyaallah. Wonten ing panggenan ingkang mugi-mugi tansah diliputi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sak perlu kula panjenengan sami netepi setunggal kewajiban. Inggih menika kewajiban thalabul ilmi. Kewajiban menuntut napa? Ilmu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wonten setunggal tema ingkang badhe kita bahas sesarengan inggih menika pembahasan mempererat ukhuwah sesuai bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ukhuwah niku bahasa Arab. Maknanipun persaudaraan. Ingkang naminipun menungso niku sebagai makhluk sosial mboten saged gesang piyambak. Urip dadak niku mboten saged. Pasti seorang akan mencari apa? Kawan, teman untuk hidup. Sebab niku wau manusia adalah makhluk sosial, mboten saged piyambak niku mboten saged. Sendiri tidak bisa. Ya. Maka dia akan mencari teman, dia akan mencari apa? Kawan, ya. Akan menjalin persaudaraan. Nah, dalam kehidupan dunia ini ternyata manusia itu beragam, ya. Bermacam-macam memang. Ingkang secara global manusia terbagi menjadi dua golongan. Kaum ingkang beriman, ingkang nomor kalih mboten beriman. Kelompok menungso ingkang nderek taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tiyang ingkang mboten taat dhumateng Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, babagan ukhuwah, babagan persaudaraan niku ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ingkang kula panjenengan sami pados, ingkang kula panjenengan sami perjuangkan tentunipun ukhuwah ingkang mendatangkan maslahat mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ukhuwah ingkang bermanfaat donya lan akhirat niku namung setunggal nggih menika ukhuwah persaudaraan ingkang dibangun di atas iman. Nah, niki ingkang manfaat. Wonten ing setunggal hadis Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, nah kita kan ingin melihat bimbingan Rasulullah bagaimana ukhuwah itu. Rasulullah ngendika awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-hubbu fillah. Sekuat-kuat ikatan iman itu adalah mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-hubbu fillah. Sekuat-kuat ikatan iman niku al-hubbu fillah tresno karena Allah wal-bughdhu fillah lan benci nggih ugi karena Allah. Niki ingkang bermanfaat. Adapun kecintaan-kecintaan yang dibangun bukan karono iman iki mboten manfaat. Contoh misalipun nggih. Fir'aun itu kan enggak ada pengikut, nggih napa mboten? Enggak ada pengikut. Saling membantu atau tidak? Saling membantu. Saling memperkuat napa mboten? Saling memperkuat. Saling mencintai memang mereka, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terus teng donya niku nggih padha tresno. Mulia ake, nggih, mengagungkan Fir'aun iki kan tresno berarti. Napa malih menteri-menterine ingkang dipun nggih sukani macam-macam. Contoh niku Haman, pasukan apa panglima perang Fir'aun, Haman niku. Lah, kecintaan-kecintaan ingkang kados mekaten, ukhuwah ingkang kados mekaten ora kanggo gawe, mboten wonten manfaatipun. Senajan teng donya niku ketingalipun napa? Luar biasa. Nggih. Ketingalipun kan niku ngalahaken Musa. Musa niku pinten. Musa itu kan seorang diri ketika itu. Nalika kula panjenengan sami maos Al-Qur'an, nggih. Maos kisahipun Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya itu berbuat kerusakan di muka bumi, membuat kerusakan di Mesir dan sekitarnya, ngantos dumugi titik membunuh bayi sing ora duwe dosa. Nek matane wong sing kuat-kuat gelut iku sik mandan napa? Mandan napa nggih? Patut. Lah niki bayi nembe lahir sik abang dipateni. Pokoknya kalau ada bayi Bani Israil lahir pateni lanang. Itu sudah perintah negara, sampun perintahipun Fir'aun. Dadi nek wonten wong ingkang badhe nglairaken ibu-ibu Bani Israil ingkang pun sangang sasi 10 dina niku wis ketar-ketir. Tetes ketar-ketir nggih. Khawatir iki laire lanang apa wadon. Nek lanang pun alamat langsung mati. Dipateni. Anangis pindah wali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nek Allah sampun kagungan kersa, kalau Allah sudah memiliki keputusan kagungan kersa nggih mboten wonten ingkang saged napa ngalang-alangi. Lahir niki Musa. Bani Israil jelas kulitipun mboten Fir'aun niku kulit hitam dan bala tentaranya. Niki Bani Israil ganteng-ganteng bagus-bagus. Ibunya Musa itu sudah khawatir sekali. Is bakal mati. Akhir pun tinimbang mati. Allah memberikan ilham. Subhanallah dipenuadai kisahipun ma'ruf. Dipun damelaken peti, dipun lebetaken wonten ing peti, dikendhangaken teng Sungai Nil. Nggih. Muga-muga engko ana sing ngonangi, muga-muga ana sing ngurusi. Tak tahu sampai di mana, mungkin sampai negeri mana, Allahu a'lam. Harapane pun ngoten. Ning ditotake iki malah ora lunga adoh, malah minggir, nggih. Malah sisan lebet wonten ing kekuasaanipun sinten? Firaun. Iki terus kersanipun Allah. Karepe ibune niku ben kendang adoh, ning kersanipun Allah ta kok minggir mepet. Malah kecekel pasukane pun sinten? Firaun. Dibawa ke tempatnya Firaun. Ternyata boten pejah. Justru istrinya Fir'aun itu diberi oleh Allah rasa cinta yang luar biasa. Tresnone itu nemen. Kalau jabar bayi itu. Nah, Fir'aun kalah dari pengaruh ini. Dan sakit senajan pasukan ini pun kuat kaya ini pun. Ini bosan ini apa? Bosan di patah ini orang wani. Nah kisah ini pun berlanjut. Inti ini pun bagaimana kemudian Allah menyelamatkan kita. Musa. Engkang kamu maksud bagaimana dulu ya Firaun dan bala tentaranya yang demikian banyak, mereka saling berukhuwah, saling bersaudara, saling membantu, saling menguatkan, bahkan kelihatan besar. Ananging tresnane niku sanes karono Allah. Wis mboten faedah itu. Nah, mboten faedah itu. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ingkang dipun ajaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkang dipun dakwahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manusia itu saling mencintai, saling bersaudara, dibangun di atas iman, dibangun di atas napa? Islam. Niki paling penting. Bahkan ketika kita akan membangun keluarga, nggih. Ini kan bukan hanya persaudaraan ingkang apa nggih biasa niku mboten, ning urip bareng nganti suwe. Rasul memerintahkan memperhatikan babagan agami. Agar kehidupan rumah tangga itu ya dibangun di atas kecintaan karena apa? Allah niki sing manfaat. Yang paling bagus itu kan sinten. Rasul ngendika, tungkahul mar'atu li arba'in. Limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha. Fadfar bidatid din wa li diniha. Fadfar bidatid din taribat yada. Wong wadon iku dinikahi mergo patang perkara. Bisa jadi dinikahi karena limaliha sebab duwe bondo sing akeh sugih. Wali jamaliha utawi nggih parasnya yang cantik. Nggih. Utawi hasabiha, hasab niku nggih garis keturunane. Nek basa kiamat niku getihe napa? Biru. Nah. Sepi panjenengan cek niku. Getihe pun biru napa abang? Maksudipun pun keturunan keturunan anu niku sing ingkang nah niku walidinaha utawi karono agama ya sama-sama Islam semuanya nggih Islam semuanya nggih ning sing sing dipun maksud agama niku nggih ingkang paling bagus no agama nipun bakal dadi wong sing beruntung karena memang ukhuwah yang dibangun di atas agama, hubungan yang dibangun di atas cinta karena Allah, membenci karena Allah itu betul-betul akan diberkahi dan membuahkan hasil. Mboten ning teng donya, anane terus dumugi napa akhirat. Niku nggih persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ngatos dipun sebataken wonten ing hadis Muslim, wonten ing riwayat Imam Muslim rahimahullah. Dipun riwayataken dening Imam Muslim. dinikmati wonten ing akhirat. Sak samunipun ahlul jannah mlebet jannah. Penduduk surga sing napa nggih al-awwalun, yang pertama kali masuk surga, semua sudah masuk. Wonten tiang-tiang ingkang beriman sebab dosane kathah, sebab amalan dosane luwih abot tinimbang kebagusanipun, akhiripun mlebet kuli neraka rumiyin. Iki wong Islam ning dosane akeh. Mlebet wonten ing neraka nipun Allah. Disiksa. Lajeng penduduk swarga nggih sedherek-sedherekipun, saudara seiman niku teng swarga goleki madosi sedherek-sedherek kok mboten ketinggal. Nggih. Orang kalau kenal kan mesti mencari gitu. Sopi panjenengan misalnya pangkat umroh utawi haji. Wonten kabar nek tanggane sak RT yo mangkat napa haji niku tak teni Mekah libur niku. Digoleki bila perlu tanya kepada keluarga di rumah, mangkat teman ora, mangkat saya itu, betul nomor betul, orang nomor nomoran, bahan umat begini, ini betul nomor nomor ini gini gini, ah sudah dia dapat nomor dia hubungi terus tempuh di pak, si bule, gini caket, kan seneng, teng donyo kepanggil, mon remen nih saya itu. Dicari, nak pancen tresno ngeten iku. Napa mangke teng akhirat masrul muslim. Nak pancen tresno niku karena Allah niku ahlul jannah, nggih penduduk surga niku jannah astu madosi. Sampai bertanya kepada Allah, ya Allah, ikhwanuna, saudara-saudara kami ya Allah, dulu salat bersama kami, puasane nggih bareng, ibadah sesarengan, ning mboten ketinggal, mboten wonten teng swarga nggih. Ngertos nek mboten teng swarga. Allah memberitahu bahwa dia tidak ada di surga. Berarti teng pundi? Neraka. Mengajukan syafaat lan iki syafaat. Syafaat niku hakikatipun berdoa nyuwun dumateng jeneng Allah. Niku hakikat syafaat niku ngeten. Misalkan sani pun Allah dipuntati maka berdoa nyuduh Allah niki konco-konco kula niki ikhwanuna disebut dengan kata itu ikhwah ukhuwa. Lajeng Allah ngendika coba golekan cari orang-orang yang kamu kenal di neraka itu dari saudara-saudaramu. Lajeng dipun dalaken saking neraka nipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Senajan mlebu teng neraka ning tetep dikenal sebab orang yang ahli salat. Wong sing salat niku wong muslim niku Allah mengharamkan anggota sujudnya untuk dibakar. Terus mboten tiningan api neraka, wajahnya, tangannya niku nggih diharamaken. Iki termasuk diantara hikmah pahala ibadah salat. Tentunipun kula panjenengan mboten kepengin mlebet neraka. Langsung kepingin ikut lebet napa langsung suarkan ikut Allah Subhanahu. Nah hadis ini kok, ya. Hadis ini ma'asyiral muslimin, makna hadis menunjukkan bahwa kecintaan yang memberikan manfaat, ukhuwah yang memberikan faedah itu adalah ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Nah, ini kok ikan bermanfaat buat namung teng donya anane nggih dumugi wonten ing akhirat nanti. Termasuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate dipun tangleti ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Duh Rasulullah. Sinten tiyang ingkang paling bejo? Sinten tiyang ingkang paling beruntung pikantuk utawi mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Napa ngendikanipun Rasulullah? Rasulullah ngendika, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi." Wong sing bakal bejo yang beruntung mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, yaitu mereka yang di dunia mengucapkan kalimat La ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, ikhlas dalam hatinya. Syarat ini berarti muslim atau sederek napa Islam, ukhuwah Islamiyah. Adapun kalau mengucapkan La ilaha illallah ning mboten ikhlas. Contohnipun tiang munafik zamanipun Rasul, wonten tiang munafik lisanipun bagus ngucapaken La ilaha illallah. Bagus lisane. Ning atine niku membenci Rasulullah. Waliyadzubillah. Membenci Islam. Bahkan berkali-kali berusaha untuk memadorokkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benar faedah. Ah, menika ma'asyiral muslimin, ukhuwah ingkang bermanfaat, ukhuwah yang memberikan faedah di dunia dan di akhirat. Adapun ketika tidak ada ukhuwah imaniyah, ya benar manfaat. Sadarannya pun kita lanjutkan. Wonten perkawis penting juga yang perlu saya ingatkan. Bahwa dulu teng Madinah itu, kota Madinah, orang-orang Arab itu ada yang dari suku Aus dan ada yang dari suku nama Khazraj. Ini dua suku besar yang tinggal di kota Madinah. Podo-podo Arab, podo-podo mancung, nabon-nabon ilmu. Ini wong bagus-bagus. Tetapi mereka saling berperang, saling bermusuhan, saling membunuh, saling menjatuhkan. Luar biasa, uripe ora ono sing tenang. Ya antara Aus saling mencintai, antara Khazraj juga saling bersaudara, tapi persaudaraannya itu adalah persaudaraan golongan, fanatisme napa? Hizbiyah golongan. Padahal sami-sami Arab, ning padha setru. Sami-sami gelut, saling membunuh. Bahkan pernah terjadi sebuah perang yang besar ketika itu perang Bu'ath yang menelan korban ya para pembesar-pembesar Aus dan Khazraj. Luar biasa. Tidak ada yang menyangka mereka akan bersatu. Betul-betul ingkang nyongko. Ternyata kemudian mereka dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabipun dakwah sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngendika wonten ing surat Ali Imran mengingatkan nikmat tersebut. Mengingatkan nikmat persaudaraan tadi. Allah ngendika wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah ngendika wonten ing ayat menika wonten ing surat Ali Imran wadhkuru lan padha elinga kowe kabeh nikmatallahi alaikum nikmate Allah kalawan sira kabeh kowe kabeh id kuntum a'daan biyen dulu kowe kabeh saling bermusuhan nggih menika orang-orang Aus dan Khazraj bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah mempersatukan hati-hati kalian yang tadinya saling membenci, saling mencinta. Yang tadinya saling bersuudzon, kemudian saling berhusnudzon. Yang tadinya saling berupaya untuk mencari kelemahan dan kesalahan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Allah fa baina qulubikum. Niki babagan angel. Menungso mboten saged menjadikan seorang cinta kepada orang yang lain itu saged to mboten? Mboten saged niku Allah ingkang gadahi kekuasaan. Hati-hati mereka menjadi saling mencintai. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah ingin nika dakwahipun Rasulullah. Dengan Islam asbahtum bi ni'matihi fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. dengan nikmat Allah, dengan Islam, kalian menjadi bersaudara. Luar biasa. Saya itu. Nah, saking tresnane, saking kuatipun hubungan, mereka sampai merelakan apa yang untuk dirinya, untuk saudaranya lebih dulu dalam bab dunia. Dalam bab apa? Dunia. Nah, pilih kula panjenengan sami sampun nate mendengar sebuah kisah niki. Suatu saat Rasulullah kedatangan tamu, anangin Rasulullah boten saged menjamu, sebab Rasulullah wonten sesuatu pilih, beliau tidak bisa menjamu. Akhiripun Rasulullah nawaraken, siapa di antara sekalian yang mau menjamu tamu saya? Nah, wonten seorang sahabat Ansor itu nek saya saus di Khazraj. Do Rasulullah kula ingkang dados napa tuan rumahipun. Monggo kula badhe jamu. Dibawa ke rumahnya. Nalika dumugi griya masuk ke dalam rumah, ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Pripun sobi? Wah, ini tamune Rasulullah niki sangat sembarang. Tamune pun Rasul. Ya ada di rumah tapi hanya untuk satu porsi. Wah, mumet pare. Ada makanan tapi satu porsi cukup hanya untuk tamu. Padahal dia sendiri lapar, istrinya lapar, anak-anaknya juga dalam keadaan apa? Lapar. Nah, tapi ini tamu ini pun Rasul alaihi salatu wasallam. Akhirnya pun subhanallah, ini istrinya juga tidak marah-marah. Kalau kita kan kadang dimarahi istri ya. Orang lapor-lapor, orang beras, orang mau datang nekake tamu, wah buat malih, malah bojone sing seneng. Ya, karena memang kerja sama kita ini perlu diperbaiki. Ya, teman ya. Maksud itu kita semua sama, butuh terus perbaiki kerja sama. Yang ingin kita lihat di sini bagaimana mereka bekerja sama lagi. Akhirnya kan sanjang kali, saudara ibu, istrinya. Sopo kaya anakmu dineng-neng. Akhirnya memasak air ini digodok itu apa? Toyo. Seakan-akan dia memasak sesuatu. Anak-anaknya suruh tidur nih, ayo udah turu. Ibu sedang masak. Leres bener? Leres ya? Bener ngapusi. Masak ini. Kalau bilangnya masak nasi salah ya kan? Bener masak. Seakan-akan masak. Akhirnya pun gitu. Seneng tidur mereka. Nah terus sekarang porsi satu kalau disuguhkan tamu kemudian monggo dahar piyambak kula tak mboten niku pripun rasane? Itu nggih tamune ora kolu. Mboten kolu ya ngeten. Nah subhanallah akhirnya ini tuan rumah ini seakan-akan memperbaiki laku, nggih misbah minyak pet jari mati. Ini malah mati. Nah, apa kalau kita nikmati walaupun apa namanya gelap-gelapan disuguhkan, ya kan? Dia ikut di sampingnya seakan-akan ikut makan. Ujian ini lebih banget. Tapi sang tamu luar biasa. Nah, sudah anak-anak tidur, tamu juga kenyang. Sudah di malam hari itu dia berhasil melaksanakan dawuhipun Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu sangat menakjubkan dan mengagumkan. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Nah, wa yusiru ala anfusihim walau kana bihim khassasa, dan mereka mengorbankan apa yang ada untuk mereka, untuk orang lain, meskipun dia butuh sesungguhnya. Niki dalam bab apa? Dunia. Ning nek bab agama ibadah ampun. Nek rebutan sok pertama nggih, rebutan sok pertama nggih. Ampun terus monggo jenengan mawon. Jangan, waktu kita punya dapat jatah sok pertama ya, sok pertama. Jangan saya lebih mengutamakan saudara saya, enggak, kalau ini enggak. Soft pertama ini malaikat bersolawat kepadanya. Allah dan malaikat bersolawat. Nah, sampai seperti itu yang ada pada apa, persaudaraan yang terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nah, monggo ma'asyiral muslimin, kita sekarang mencerminkan pada diri kita. Kisah-kisah kalau wong niku kan tidaklah diriwayatkan kecuali untuk kita ambil napa? Pelajaran. Untuk kita ambil napa? Pelajaran. Nah. Monggo kita syukuri. Yang pertama, kula panjenengan sami dipun paringi hidayah iman. Dipun paringi hidayah Islam. Artosipun kula panjenengan sami sedaya niku sederek. Kalau bukan karena nikmat ini, tidak mungkin kita duduk di tempat ini, di masjid kan boten. Karena kita muslim, karena kita iman. Kita masuk ke masjid mana saja rasanya itu panggonane. Naik mobil safar, waktu sholat duhur datang ke masjid pemawon, merasa itu miliknya, kita boten. Dan semua saudara saya senang, adem, wudhu kanan kiri semua wudhu sama. Orang kenal ni podo-podo wudhu. Pasti melebet wonten ning soft, teratur. Orang orang sing disi imam, nunggu imam Allahu Akbar lebih nama Allahu Akbar. Rampung solat wirid, alhamdulillah. Jadi kan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu menawi boten karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak merasakan nikmat itu. Sholat berjamaah, sholat Jumat yang memang Allah syariatkan untuk apa? Berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, gimana betul? Lebih besar lagi. Saum wonten ing sasi Ramadan. Kabeh wong sak donya poso. Ini semuanya mengingatkan kita semuanya bahwa kita ini sedang dalam nikmat yang sangat besar. Sampai pun akhir sasi Rejab, nggih. Mangke mlebet sasi napa? Sya'ban. Kedapane sasi Ramadan. Mugi-mugi kula panjenengan sami dumugi sasi napa? Ramadan lan dipun gampilaken beramal. Sedaya ngenteni, sedaya ngentosi semua. Dengan penuh cinta, dengan penuh. Nggih, sebab niki nikmat, nikmat iman, nikmat Islam ini Allah anugerahkan kepada kita. Napa malih ibadah ingkang berikutnya gimana kok haji ke Baitullahil Haram. Itu lebih menakjubkan lagi. Tiang sak donya kumpul kabeh wonten ing Padang Arafah. Mboten benten sing sugih kali sing apa fakir. Semua pakai kain yang sama. Orang-orang yang tidak kelambi. Semua lepas. Tidak ada yang memakai kecuali dua helai. Orang yang sugih terus aku nganggo jas baik. Boten. Aku nganggo jaket. Boten. Aku nganggo helm. Boten. Kudu dicopot sedaya. Nganggih apa? Dua kain. Semua itu. Sedaya sami talbiyah labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sedaya mengucapkan kalimat ingkang sami la ilaha illallah wahdahu la syarika lak lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kabeh madhep kiblat. Kabeh junjung tangan ngeten iki. Kabeh sami ndonga, sami nyuwun, semuanya memanggil ya Rabb, ya Rabb. Saling mendoakan. Mungkin semuanya berdoa yang sama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Gitu kan? Mendoakan semuanya. Bahkan kita di dalam sholat juga diajarkan untuk mendoakan saudara kita. Mboten ming ndongaaken awake dhewe. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini kan dongaaken sedulur. Assalamu alayna, semoga keselamatan Allah limpahkan kepada kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan juga keselamatan dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Ingkang tasih gesang utawi sampun apa? Sinten. Sebenarnya dalam sholat itu kita mendoakan saudara kita. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Monggo kita bersyukur kepada Allah, kita diberi oleh Allah nikmat ukhuwah imaniyah, nikmat ukhuwah Islamiyah. Nomor kali ingkang naminipun nikmat niku kan wajib dipun Allah jagi, disyukur. Nikmat kalau tidak disyukuri bisa dicabut. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ukhuwah yang sudah ada ini mari kita pererat. Bagaimana mempereratnya? Mempererat dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini pun bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah itu akan erat. Ya. Di antaranya ketika kita menunaikan hak-hak saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Dan Rasul sudah menjelaskan, contohnipun dalam sebuah hadis, hakul muslim ala muslim situ. Hak seorang muslim atas muslim yang lain di antaranya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu berjumpa dengan saudaramu, fasallim alaihi, ucapkanlah apa? Salam. Mboten wonten tiang muslim kita ucapkan salam kepadanya terus marah, mboten wonten saestu. Didongaake kok mesunten ki. Sopi praktek mawon, naik ke bis umum. Kan jarang nggih, munggah bis umum assalamualaikum kan jarang. Tapi cobi mesti sak supire sak keneke sing ning jero padha jawab waalaikumsalam. Saestu disobi mau. Utawi mlebet wonten ing ngendi? Indomaret Alfamaret. Mlebu pasar, biasanya kan mlebet langsung mlebet mawon nggih mboten. Cobi assalamualaikum mesti dijawab. Orang itu selesu. Indomaret tidak ada salam. Betul-betul. Alfamaret, no. Betul, tidak mungkin. Itu muslim semuanya, saudara-saudara kita. Secara umum kita tidak tahu, tapi negara kita ini mayoritas muslim. Insya Allah pegawai-pegawai ini bagaimana apa? Muslim. Insya Allah tidak bakal salam. Mesti akan dijawab. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu berjumpa dengannya ucapkan salam. Ucapan salam itu akan mempererat hubungan ukhuwah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumu tahabatu. Afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan sempurna imannya sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjuki sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Rasul ngendika, afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Nah, mengucapkan salam dimanapun, mendengar di Mekah, di Madinah, minimal ngerti itu bahasa Arab. Di sampingnya orang Turki. Assalamualaikum mesti jawab. Waalaikumsalam. Tapi aku menang, bodoh-bodoh menang. Seniki bosone Jawa ora ngerti basa Turki nika nggih sami-sami. Paling ngguyu-guyu ngoten iki. Muslim. Indonesia. Turki. Pun kados niku tok. Ning remen adem. Nah. Itu kita saksikan betul. Ma'asyiral muslimin rahimanurrahim. Memang luar biasa menakjubkan. Niki termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Salam. Saya setuju. Nomor setuju. Idza laqita fa sallim alaihi wa idza da'aka fa ajib. Engkau nomor kali jika saudaramu mengundang kamu, penuhilah undangan. Undangan itu tingkatan-tingkatan. Undangan yang paling apa? Paling ditekankan itu adalah undangan walimatul urus. Nah, atau undangan makan. Rasulullah itu tidak pernah menolak undangan. Rasulullah. Walaupun beliau diundang makan, ternyata disuguhkan makanan yang tidak nopong ya, sanes premium bahasa kita. Pernah Rasulullah diundang dahar, ya, suguhan pun kikil. Kikil itu kan nopong ya. Kalau di bagian tuh nopong ya, hewan ini ya, kambing ya, sanes premium ya, betul, sanes premium. Pernah juga beliau disuguhi gandum ingkang kasar. Mboten dipun tolak dening Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itulah orang-orang yang tawadhu. Orang-orang yang betul-betul napa nggih, mulya wonten ing ngarsanipun Allah, duduk bersama fakira, fakir, duduk bersama orang miskin, dahar diundang oleh mereka fakira masakin nggih dahar Rasul alaihi salatu wassalam. Idza da'aka fa'ajib. Wa idza stansahaka fansahu. Hak yang ketiga, jika saudaramu meminta apa? Nasihat, maka berilah apa? Nasihat. Baik nasihat urusan dunia utawi nasihat urusan apa? Agama. Urusan dunia ya contohnya pun aku ki dagang apa ya? Sprene dagangku ora sukses. Kuncine apa? Kira-kira dagang apa ini urusan dunia? Tidak apa-apa, itu kasih tahu. Jadi kalau kamu dagang seperti ini caranya tidak bagus. Ini. Daerah sini tidak cocok kalau kamu dagang ini. Mestinya dagang ini. Terus saya kulaannya di mana? Kayak nangkonoke. Aku ngerti sih murah kan. Ini akan memperat apa namanya? Berat persaudaraan. Wah ini tentang sholat. Kapan sholat lalu? Nopo malih nyuwun nasihat babagan apa? Agama. Saya besok berangkat haji. Insya Allah. Terus tolong aku dinasihati. Jenengan kan pun tahu berangkat haji, tolong nasihati saya. Barangkali ada hal yang bermanfaat. Kasih nasihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah jika saudaramu atau sakit, maka apa? Jenguklah. Jika saudaramu meninggal, maka apa? Ikutilah, disolati, diantar jenazahnya. Subhanallah, Islam itu mengajarkan sampai seperti itu. Sampun sedo tetap dipun apa? Iringi. Sampai jadi sebelum dimakamkan dimandikan dulu. Setelah dimandikan disolati, kon padha nyolati ndongake. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madkhalahu. Ya bayi pun belum sadar beramal. Tidak bisa lagi beramal. Kula panjenengan sami ingkang besar ndongake. Diantar sampai ke makam, setelah dikuburkan Rasulullah pesan supados dongaaken sebelum kita meninggalkan apa? Kuburan, didongaaken. Maghfirah, rahmah, kekokohan, sabar. Sebab dia sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat apa? Nakir. Ini kan persaudaraan yang luar biasa. Nek sanes Islam apa nganti tekan kados niku. Boten. Dan masih ada hak-hak yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun intinya pun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Yang manfaatnya akan terus kita rasakan ngantos mangke wonten ing dinten apa kiamat. Mila monggo kita pupuk. Ya. Kita pupuk, ya. Kita suburkan sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru sebagian dari bimbingan beliau Alaihi Wasallam, dan masih ada bimbingan-bimbingan beliau yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wonten setunggal perkawis ingkang ugi dipun sebat wonten ing Al-Qur'anul Karim, ya, di antara perkara yang memperkuat ukhuwah inggih menika mendoakan saudara kita. Mendoakan saudara kita. Wonten ing surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang Muhajirin dan Ansar. Nah, yaqulun, mereka berdoa, mendoakan saudara-saudaranya, "Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di atas keimanan. Wa la taj'al fi qulubina, dan jangan engkau menjadikan dalam hati-hati kami ghillan, kebencian, hasad, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman." Hati itu kalau ada kebencian kepada orang yang beriman, abot uripe. Ada hasad, abot uripe. Makanya kita berdoa kepada Allah, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, rabbana innaka ra'ufur rahim." Kita punya tetangga misalnya, tetangga kita berhasil usahanya, alhamdulillah senang, tidak ada hasad, penak banget uripe. Tapi kalau dalam hati itu ada apa? Kebencian, ada hasad. Tonggo kulon, saya berhasil, saya sugih, niki saya apa? Sakit, uripe tambah orang penak. Nah, bahkan akhirnya dia sempit, karena bagaimana bisa menyaingi tetangganya, sudah padahal sing namine pun rezeki niku nggih sampun dipun atur dening sinten? Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak doa kepada Allah. "Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah saudara-saudara saya yang beriman. Janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ini zillan lil ladina. Rabbana innaka ra'ufur rahim." Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kesan kula panjenengan sami mboten dangu. Sebentar. Maka manfaatkan baik-baik waktu kita ini untuk mempererat ukhuwah, menempuh sebab-sebab yang menjadikan ukhuwah itu erat, dan jauhkanlah hal-hal yang memperenggang ukhuwah. Di antara yang memperenggang, ghibah, namimah, mengadu domba, persangkaan apa buruk. Ini penyakit. Ghibah, namimah, su'udzon, abot banget, rusak. Maka juga banyak berdoa pada Allah, jibun selamat akan sakit. Nah, ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Senajan, apa, sekecil anangin, mugi-mugi bermanfaat bagi kaum pribadi, lalu kepada seluruh kaum muslimin, sumrambah kepada seluruh kaum muslimin. هذا والله أعلم نكتفي بقدري وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته